Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumitin amma ba'd. Bismillah rahman ya Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qorib al-Mujib Syarah Matan Huyah wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-42 masih di kitab sholah. Kita ulangi sedikit tentang syarat qudwah, ya, syarat berjamaah. Ya, kita sebutkan ringkasannya atau rinciannya yang sebagian sudah dibahas oleh Musannif dan Asy-Syarih dan sebagian kemarin sudah kita sebutkan tambahannya. Ya, kita sebutkan yang pertama bahasanya disyaratkan, kita ulangi apa ya, yaitu bentuknya harus sama bentuk sholatnya, maka tidak sah kalau sholat fardu bermakmum pada imam yang sholat kusuf misalnya, kemarin sudah kita sebutkan, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua harus tabaiyah mengikuti imam. Yaitu gambarannya adalah takbiratul ihramnya dilakukan setelah selesainya takbiratul ihram dari imam. Kemudian tidak mendahului imam, dua rukun gerakan meskipun bukan rukun yang panjang. Kemudian tidak tertinggal dua rukun tanpa ada uzur. Nah, ini gambaran dari tabaiyah. Kemudian yang ketiga, mengetahui gerakan imam. Ya. Mengetahui dengan apa? Dengan melihat imam langsung atau melihat sebagian saf jemaah yang lain atau mendengarkan suaranya atau suara dari orang yang mengulangi suara imam yang biasa disebut balik menyampaikan mengulangi suaranya imam, ucapannya imam. Atau yang semisal dengan itu, intinya al ilmu bintiqolati al imam, mengetahui yaitu gerakan imam, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian yang keempat, berada dari dalam satu tempat. Ya, berada dalam satu tempat yang sudah dibahas di matan dan syarah. Kemudian yang kelima, tidak boleh menyelisih imam. Tidak boleh menyelisih imam dalam penyelisian dalam yaitu menyelisih sunnah sholat yang dilakukan imam, kan tapi penyelisihannya penyelisihan yang parah, biasa disebut fahisah, mukhalafah fahisah. Ini di matan dasarah enggak ada ya. Ini kita ambilkan dari Syal Bajuri. Bagi yang membawa bisa disimak. Kalau yang tidak bawa bisa dicatat. Atau ya, didengarkan dulu. Ya. Kalau mau fokus di matan dan sarah ya. Nanti nunggu pembahasan selanjutnya. Ini kalau ada tambahan. Ya, ini bisa disimak atau nanti dilewati. Kalau memberatkan. Ya. Yang kelima ini adalah tidak boleh menyelisihi imam pada perbuatan yang sunnah. Artinya imam melakukan kesunahan dalam sholat. Ini makmum boleh enggak menyelisihinya? Ya. Maka makmum tidak boleh menyelisihi imam dalam perbuatan yang hukumnya sunnah bagi imam. Ya bagi secara umum perbuatan sunnah dalam sholat yang penyelisihan tersebut penyelisihan yang fahisyah. Yang parah. Contoh ya. Contohnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Nah, ini makmum tidak boleh melakukan penyelisihan. Menyelisih imam dalam hal sujud tilawah. Artinya bagaimana? Maka makmum untuk contoh sujud tilawah ini makmum wajib berkesesuaian mencocoki imam. Baik itu secara melakukan atau meninggalkan. Istilahkan itu fi'lan wa tarkan. Itu harus wajib al-muwafaqah. Ya. Pihak fi'lan wa tarkan. Artinya, kalau imam melakukan sujud tilawah, ini tidak boleh makmum kemudian tidak melakukan. Ya, karena dia fi'lan. Ya, dia harus mengikuti. Fi'lan itu fi'ilnya imam harus diikuti. Kemudian ini juga tarkan. Tarkulnya imam harus diikuti. Ya, jadi sujud tilawah adalah satu contoh sunnah dalam sholat yang jika dilakukan imam maka makmum wajib mengikuti baik itu fi'lan jika imam melakukan ataupun tarkan jika imam meninggalkan. Kalau imam melakukan sujud tilawah makmum wajib melakukan sujud tilawah. Kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, makmum enggak boleh. Tidak boleh melakukan sujud tilawah. Kalau makmum imam meninggalkan, makmum juga harus meninggalkan. Ini contoh sujud tilawah yang itu harus diikuti oleh makmum ya, baik itu fi'lan atau tarkan. Ya, kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan berkaitan dengan penjelasannya. Tapi kalau pertanyaan yang lain nanti di akhir. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi ini sunnah. Ya. Bolehkah makmum menyelisih imam dalam sujud sahwi? Maka kalau sujud sahwi ini adalah kategori yang harus muwafaqah. Harus mencocoki sang makmum mencocoki imam mencocoki fi'lan la tarkan. Harus mencocoki fi'lan tapi tidak ada kewajiban mencocoki tarkan. Artinya kalau imam sujud sahwi berarti harus mencocoki fi'lan namanya. Imam sujud sahwi maka makmum enggak boleh enggak sujud sahwi. Makmum wajib sujud sahwi. Karena harus muwafaqah fi'lan. Tapi sujud sahwi ini tidak wajib muwafaqah tarkan. Artinya, kalau imam tidak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Karena ini tidak wajib muwafaqah tarkan. Ini maksudnya seperti itu. Misalnya imam tidak sujud sahwi, maka disunahkan bagi makmum untuk sujud sahwi setelah imam selesai salam dan sebelum makmum salam. Ya. Sehingga ini imam, jadi dia menyelisih imam. Imamnya tidak sujud sahwi, taroka sujud sahwi. makmumnya malah apa? Fa'ala. Yasjud. Ini boleh, boleh. Karena ini sutawi ini kategorinya apa? Al-muwafaqah fi'lan latarkan. Jadi kalau imam tidak usut sahwi berarti boleh diselisihi. Karena enggak ada kewajiban muwafaqah di situ. Gambarannya adalah imam tidak usut sahwi, kemudian imam salam. Ya, makmumnya ini belum salam. Ya kan? Ya, sebelum salamnya makmum, setelah salamnya imam. Baik. Jadi tadi sudah kita sebutkan ada muwafaqah fi'lan watarkan. Contohnya apa? Sujud tilawah. Ada muwafaqah fi'lan latarkan. Contohnya adalah sujud sahwi. Kemudian ada contoh lain. Kesunahan yang lain apa contohnya? Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal ini bagaimana kalau tasyahud awal? Tasyahud awal wajib muwafaqah tarkan la fi'lan. Nah, dibalik ini ya. Wajibnya tarkan, fi'lannya tidak. Kebalikan dari sujud sahwi. Artinya, kalau wajib muwafaqah tarkan, berarti kalau imamnya tidak tasyahud awal, berarti taroka at-tasyahud al-awal. Imam taroka at-tasyahud al-awal. Maka makmum wajib juga mengikutinya. Wajib meninggalkan tasyahud awal. Ya, tidak boleh dia tasyahud awal. Jadi kalau imam meninggalkan tasyahud awal, wajib makmum meninggalkan tasyahud awal. Imam langsung berdiri setelah rakaat kedua. Berarti dia meninggalkan tasyahud awal. Boleh enggak makmum tasyahud awal? Ini dia taroka. Imam taroka. Makmum wajib juga taroka. Wajib meninggalkan. Harus di tasyahud awal, ini tadi apa? Harus muwafaqah tarkan. Kalau imamnya meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Tapi di sini disebutkan, kalau tasyahud awal itu tidak wajib muwafaqah fi'lan. Tidak wajib muwafaqah fi'lan. Artinya, imam yaitu melakukan tasyahud awal, maka tidak wajib muwafaqah. Artinya, boleh bagi makmum untuk meninggalkannya, kemudian dia berdiri dengan sengaja tidak tasyahud awal meskipun nanti disunahkan untuk kembali. Sunahkan apa? Untuk kembali duduk tasyahud awal. Ini sudah kita bahas kalau tidak salah tentang apa di sunah-sunah ya, ketika dia talabus itu tidak boleh kembali ke sunnah abad, itu sunnah setelah talabus dengan fardu. Kalau dia sengaja di sini dibolehkan. Ya, di pembahasan tentang apa? Tentang wasunatu yaitu abad in tarokaha al-musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil faraid. Ya, di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan ya juga. Biasanya jika imam mengerjakan tasyahud awal, maka boleh makmum tidak mengerjakannya. Ya, tadi kan ini tidak ada kewajiban muwafaqah fi'lan. Itu boleh dia berdiri dengan sengaja. meskipun nanti disunahkan untuk kembali. Allahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir ada sunnah, ini sunnah abad juga. Tidak ada kewajiban muwafaqah fi'lan ataupun tarkan. Ya. Ada sunnah dalam sholat ketika dilakukan imam, makmum tidak ada kewajiban muwafaqah untuk bersesuaian baik itu fi'lan wala tarkan. Tarkan juga tidak. Itu apa? Kunut. Ya. Kunut. Kunut ini tidak ada kewajiban al-muwafaqah la fi'lan wala tarkan. Maka jika imam kunut, boleh bagi makmum untuk tidak kunut. Dia meninggalkan imam, kemudian apa? Sujud. Ya. Karena tidak ada kewajiban. Ini boleh ya. Artinya apa? Ya boleh. Ya tidak kunut, kemudian sujud. Batal enggak sholatnya? Kemarin sudah kita sebutkan di antara yang tidak bolehkan, tidak diperbolehkan, yang membatalkan itu yang apa? Mendahului dua rukun. Mendahului dua rukun. Ya tentunya yang afdol ya, dia tidak mendahului sujud. Kalau di hasil baju disebutkan ini, jika imam kunut, makmum boleh tidak kunut, jadi sujud sengaja. Karena dalam kunut tidak ada kewajiban bagi makmum untuk muwafaqah, untuk mengikuti berkesuan dengan imam, baik itu fi'lan atau tarkan. Imam kunut, makmum enggak kunut, boleh. Makmum enggak kunut, imam kunut, kebalik. Imam tidak kunut, makmum kunut juga boleh. Tidak ada kewajiban, baik itu fi'il, fi'lan atau tarkan. Tadi sudah disebutkan, kalau imam dia kunut, boleh makmumnya sujud. Kemudian, jika sekarang imamnya enggak kunut, maka perinciannya, disunahkan bagi makmum untuk kunut, jika dia bisa mengejar imam di sujud pertama. Hukumnya sunnah. Sunnah lil makmum, fi'luhu kunut, disunahkan bagi makmum untuk kunut, meskipun imam tidak kunut, in lahiqahu fi sajdati al-ula. Jika si makmum bisa mengejar imam di sujud yang pertama. Bisa mengejar di sujud yang pertama, maka dia disunahkan ya, kunut. Baik. Kalau dia bisa mengejar menyusul di pada duduk di antara dua sujud, ya, karena setelah sujud pertama adalah duduk di antara dua sujud, bisa mengejar di situ hukumnya jawaz boleh. Dia kunut, imamnya sudah sujud, dia kunut, boleh hukumnya kalau dia bisa mengejar ketika imam posisi duduk di antara dua sujud, hukumnya boleh, bukan sunnah tapi boleh. Ya, berarti ada ketinggalan berapa? Satu, sujud pertama ketinggalan. Jadi dia bisa ngejar di duduk di antara dua sujud. Tapi kalau dia tidak bisa mengejar imam, kecuali di sujud yang kedua, maka tidak boleh dia melakukan kunut. Ya, itu perinciannya. Sehingga dari sini kita dapati, kalau dia nanti bisa ngejar tadi di sujud pertama, maka dia disunahkan kunutnya. Indal alal madhab, menurut pendapat madhab, demikian. Dan sebagaimana telah kita ketahui, kunut itu ada yang pendek ya, ada yang pendek. Yang penting ada doa dan sanak ya. Allahumma gfirli ya ghafur. Ya. Misal dengan itu. sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang cepat. Kemudian dia nyusul di sujud pertama, maka ini tetap disunahkan. Ya, tadi perinciannya sudah kita sebutkan. Baik. Ya, ini tadi apa? Pembahasan tentang tidak boleh bagi makmum menyelisih imam dengan penyelisian yang fahisah berat untuk dalam sunnah sholat. Ini bahasnya sunnah ya, sunnah sholat. Ya, boleh nggak diselisihi? Ya. Ini kalau penyelisihannya berat nggak boleh. Tadi perinciannya yaitu disebutkan kapan boleh menyelisih, kapan tidak. Nah, tadi ada 4 keadaan, ya kan? 4 apa? Keadaan. Ada yang wajib berkesuaian fi'lan dan tarkan, yaitu sujud tilawah. Kemudian ada yang wajib berkesuaian fi'lan saja, perbuatan saja, tarkannya tidak wajib sesuai. Contohnya yaitu apa? Sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, wajib berkesuaian dengan imam tarkan. Tapi fi'ilnya tidak. Contohnya adalah tasyahud awal. Kemudian yang keempat, tidak ada kewajiban mencocoki imam dalam fi'il dan tark, yaitu kunut. Ya. Tidak ada kewajiban. Baik, kemudian syarat berikutnya yang keenam, ya sebagian memang sudah dibahas di matan dan setelah ini kita sebutkan secara sistematis seperti itu. Yaitu yang keenam, makmum tidak boleh apa? Posisi makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Tidak boleh lebih depan daripada imam. Kalau sampai dia di depan imam, maka batal sholatnya. Sehingga kemarin sudah kita sebutkan, yaitu menjadi patokan adalah tumit, ya, tumit. Tumit makmum harus di belakang tumit imam dan minimalnya sejajar. Kalau sejajar rata, hukumnya makruh dan nanti terluput keutamaan sholat berjamaah pada posisi dia sejajar tumitnya dengan imam. Kalau tumitnya mendahului tumitnya imam, batal sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, disyaratkan niat al-iqtida', niat menjadi makmum. Sudah kita bahas. Kemudian delapan. Sholatnya imam harus sah. Sholatnya imam harus sah menurut keyakinan makmum. Sholatnya imam harus sah menurut keyakinan makmum. Meskipun dia jadi patuan di sini keyakinan makmum. Keyakinan imamnya sah, tapi keyakinan makmum tidak sah, maka tidak boleh. Ini kan syaratnya. Sehingga tidak sah, makmum itu bermakmum pada imam, yang makmum meyakini imam ini batal sholatnya, tidak sah sholatnya, ini enggak boleh. Ya. Kalau dia meyakininya seperti itu. Ya, contohnya, makmum meyakini, bahasanya menyentuh kemaluan itu batal. Lah kok imamnya ini menyentuh kemaluan, tidak wudu, kemudian sholat, ini enggak boleh dia bermakmum di situ. Kalau dia mengetahui, ya. Ya, misalnya makmumnya itu mazhabnya Syafi'i, kemudian imamnya bermadhab mazhab lain yang mengatakan tidak apa Hanafi, mazhab Hanafi, ya. Kemudian imamnya ya mohon maaf misalnya melakukan pembatal sholat menurut mazhab Syafi'i yaitu menyentuh kemaluan, tidak wudu langsung sholat. Nah, menurut keyakinan makmum, batal sholatnya dari imam ini, enggak sah. Ya, meskipun menurut imam itu sah, tapi makmum enggak boleh bermakmum dengan orang tersebut. Kalau dia yakini batal enggak boleh. Sebagaimana makmum tahu imamnya ini ada najis. Ini enggak boleh dia bermakmum di situ. Sembilan. Sholatnya imam tidak boleh sholat yang harus diulang. Sholatnya yang dilakukan imam bukan sholat yang nanti dia harus mengulang sholatnya. Contohnya dia tayamum karena sebab dingin. Ini kan dia ngulang. Dia orang tayamum karena sebab dingin. Ini dia tayamum dan sholat. Tapi nanti setelah normal dia wajib mengulang sholatnya. Karena ini dingin ini uzur yang nadir. Uzur yang jarang. Nah ketika jadi dia jadi imam. Sholatnya imam dia harus ngulang nanti kan. Karena ini dengan tayamum dengan sebab dingin. Maka si makmum tidak boleh. Yaitu bermakmum pada orang tersebut. Kemudian yang ke-10. Imamnya tidak dalam posisi menjadi makmum. Bagaimana maksudnya? Ya, misal jadi ini imam kita menjadikan si Zaid imam. Nah, sedangkan Zaid sendiri adalah bermakmum pada Amr. Itu maksudnya ini jadi makmum kok kita jadikan imam. Ya, ini enggak boleh. Dia kalau jadi imam enggak boleh posisi dia jadi makmum ya. Misalnya ada yang demikian. Ya. Apa dia jadi makmum kok kita jadikan imam ini tidak memungkinkan. Ya, kemudian yang ke-11 yang sudah dibahas yaitu imam tidak boleh ankos. Statusnya tidak boleh rendah dari makmum dari sisi apa? Laki-laki atau perempuan ya. Itu tidak boleh. Artinya perempuan menjadi imam enggak boleh mengimami laki-laki dan sudah lewat perinciannya. Kemudian yang ke-12 ini juga sudah dibahas yaitu imam tidak boleh umi sedangkan makmumnya qori. Selesai. Ada 12 syarat dalam syarat berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Tentang qasar dan jamak sholat. Faslun fi qasri as-sholati wa jam'iha. Bab tentang qasar sholat dan jamak sholat. Wa yajuzu hukumnya jawaz lil musafiri bagi musafir untuk apa ai al mutalabbisi bisafar apa itu musafir yang dia talabus bisafar dia posisinya statusnya safar sudah disebut safar boleh apa qasru salati arba'iyati la wairaha la wairiha min sunaiyatin wa sulasiyatin. Boleh bagi orang yang safar itu musafir mengqasar sholat yang ruba'iyah yang sholatnya 4 rokaat. La wairiha bukan yang selain 4 rokaat yaitu 2 rokaat dan 3 rokaat. Maka ini tidak bisa diqasar. Wa jawazu qasri as-salati arba'iyati bi khamsi syara'ita. Kebolehan mengqasar salat yang ruba'iyah yang jumlahnya 4 rakaat diqasar menjadi 2 rakaat itu harus terpenuhi yaitu 5 syarat. Ya, sebelumnya bahasanya Kisariat dan Qasar ini di tahun keempat Hijriah. Ada pula yang mengatakan di tahun kedua. Itu untuk pensyariatan Qasar, yaitu di tahun keempat Hijriah. Pensyariatan jamak di tahun ke-9. 9 Hijriah saat perang Tabuk. Berarti kalau jamak ini jauh ya setelahnya. Dan musannif menyebutkan wa yajuzu, hukumnya jawaz. Ini menunjukkan bahasanya yang afdal adalah itmam. Yang afdal itmam yaitu menyempurnakan mengerjakan 4 rakaat. Menurut mazhab demikiannya. Itu hanya hukumnya boleh saja. Karena ini hanya apa? Rukhsah takhfif untuk meringankan. Bagi orang yang apa? Safar yang umumnya terkena masakoh. Karena as-safaru apa? Qit'atun minal azab. Potongan azab. Azab itu maksudnya ya apa? Sesuatu yang beratkan ya. Berkendara, berjalan ya. Dan sebagainya, ini berat safar itu. Jadi ini hukumnya jawaz. Ya, kecuali nanti kalau sudah mencapai 3 marhalah, maka yang afdal qasar. Ya, berdasarkan apa? Hadis juga khuruj keluar dari khilafnya Abu Hanifah yang mengatakan wajib qasar kalau 3 marhalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini kan kalau nanti sudah 2 marhalah maka jawaz qasar. Dalam mazhab Abu Hanifah kalau 3 marhalah wajib qasar. Sehingga dalam mazhab dalam rangka keluar dari khilaf Al-Imam Abu Hanifah di yang afdal qasar kalau 3 marhalah. Kalau 2 marhalah jawaz. Ini tadi membahas tentang apa? Qasar dan jamak. Di sini dibolehkan membahas qasar dulu. Bagi musafir. Disebut musafir kalau dia itu sudah melewati batas daerahnya. Atau kalau ada pagarnya, melewati pagar negara atau daerahnya. Ya, kepada siapa dibolehkan yang mutalabis bisafar? Dia itu sudah masuk status safar. Ya. Bukan hanya ingin safar. Ya. Sehingga kalau sudah mutalabis bisafar, diboleh mengqasar. Kalau belum, berarti belum. Sehingga kebolehan mengqasar tidak mesti ketika sudah menempuh jarak itu. Ya. Tidak mesti ketika sudah menempuh jarak safar yaitu 2 marhalah. Itu biasa dikonversi 83 km menurut pendapat yang masyhur. Tapi yaitu ketika sudah talabus bis safar. Kita sebutkan sekarang syarat yang pertama. Al-awalu yang pertama. An yakuna safarhu ay asyakhsi fi ghairi maksiatin. Bahwa syamilun lil wajibi kaqodoi tainin walil mandubi kasilati rahim walil mubahi kasafari tijarutin. Amma safarul maksiati. Adapun safar maksiat, kasafari liqot ittoriqi, safar untuk membegal, merampok jalanan, fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Syarat pertama, safarnya bukan safar maksiat. Bukan safar yang haram. Maka ini mencakup, nanti kata beliau bahwa syamil mencakup safar wajib. Safar untuk melunasi utang. Atau safar untuk haji yang pertama. Kemudian safar mandub mencakup safar yang sunnah. Hukumnya safar untuk silaturahim. Kemudian juga mencakup safar yang mubah. Seperti safar untuk bisnis, berdagang. Ya, itu boleh untuk qasar. Yang safar demikian. Syaratnya itu. Adapun safar maksiat. Seperti safar untuk merampok begal, maka tidak boleh mengambil rukhsah ini. Tidak boleh dia mengqasar sholatnya ataupun menjamak sholatnya. Ini orang bermaksiat tapi dia masih sholat itu. Safar untuk judi, misalnya, Nabi bilang menggalik. Maka saat safar dia nggak boleh mengqasar, karena dia safarnya maksiat. Ya, tadi disebutkan yaitu mencakup safar yang wajib. Nah, juga bisa mencakup safar yang makruh. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan safar makruh itu safar untuk jualan kain kafan. Karena berjualan jualan kain kafan itu dalam mazhab itu hukumnya makruh. Karena nanti apa istilahnya berharap banyak terjadi kematian. Allah alam bisawab. Demikian yang disebutkan para fuqaha. Nah, sehingga safar untuk jualan kain kafan ini hukumnya apa? Safar makruh. Nah, safar makruh di sini mencakup ghairu maksiat gitu loh maksudnya. Ya. Yang penting bukan safar haram. Atau dia safar sendirian, maka dihukum makruh. Ya, ini juga boleh dia mengambil rukhsah ini. Baik, intinya baik itu safarnya wajib, safarnya sunnah, safarnya makruh, safarnya mubah, maka semua ini boleh mengambil rukhsah, qasar, dan jamak. Tetapi kalau safarnya maksiat tidak boleh. Ya, adapun safar yang maksiat tadi disebutkan, ya itu tidak boleh mengambil rukhsah. Nah, ada istilah safar maksiat, safar maksiat. Itu dia safarnya untuk tujuan maksiat. Ya. Biasa disebut al-asi bis safar. Al-asi bis safar. Yaitu dia maksiat dengan safarnya. Ya tadi, dia safar untuk tujuan maksiat. Tapi ada kategori al-asi bis safar. al-asi fi safar. Dia bermaksiat dalam safarnya, maka ini beda. Boleh kalau dia bermaksiat dalam safarnya, boleh ambil rukhsah, qasar dan jamaah. Karena kalau al-asi fi safar itu safarnya sendiri, safar yang kategori tadi. Bisa wajib, bisa mandu, bisa makruh, bisa mubah, tapi dia bermaksiat di situ. Maka tetap dia boleh mengambil qasar dan jamaah. Tapi kalau dengan ba istilahnya al-asi bis safar ya. Nah, ini dia zatnya safarnya sudah maksiat karena tujuannya untuk bermaksiat, mungkin yang tidak boleh mengambil rukhsah. Ya, ini boleh ya, kalau al-asi fis safar hukumnya boleh. Contohnya kalau al-asi bis safar tadi untuk begal, kemudian dia melarikan diri misalnya, kemudian perempuan yang nasijah ya, nusus tanpa izin dari suami pergi. Ini termasuk dia safar maksiat, enggak boleh dia yaitu mengqasar atau menjamak. Tapi kemudian yang kedua, wasani antakuna masafatuhu, yaitu jarak tempuhnya, ay as-safar sitata asyara farsahan, 16 farsah tahdidan pas, tidak boleh kurang. Bil asah, menurut pendapat yang asah, wala tusabu mudatu arujui minha, dan tidak dihitung rentang waktu pulangnya ya. Intinya jarak aja dari berangkat sampai pergi, sampai tempat tujuan berapa, tidak dihitung pulangnya dari tempat tujuan saya pulang enggak ya. Misalnya dari sini sampai Solo, misalnya dari Jogja sampai Solo misalnya, misalnya 50 kilometer. Yang ngitungnya tidak kemudian pulang dari Solo ke Jogja lagi jadi 100, tidak, tapi berangkatnya saja atau jaraknya saja. Wala tusabu mudatu ruju'i minha, tidak dihitung. Wal farsahu salah satu amyal, satu farsah adalah 3 mil. Wahina idzin fa majmu'u al farasikhi 48 milan, wal mil arba'atu alafi khutwatin, wal khutwatu salah satu akdam, wal muratu bil amyal al hashimiyah. Ini apa, satuan-satuan yang tidak kita pakai ya. Ya, intinya jarak tempuhnya yaitu dua marhalah, yang di sini disebutkan adalah 16 farsah. Dan tadi seperti itu konversinya. Nah, bagaimana kalau jarak yang jauh ini ya, dikonversi sekitar 83 km ini ditempuh dalam waktu yang singkat, maka tetap boleh baginya mengqasar dan menjamak. Yaitu 16 farsah, yaitu 4 furud. Ya, kalau dikonversi sekitar itu sekitar 83 km. Ini menurut pendapat masyhur ya. Tapi kalau menurut hitungan dari muktamadnya jatuhnya malah 144, sekitar 144 km. Tapi yang masyhur yang dipakai ya sekitar 83 km. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, wasalisu an yakuna al-qasiru mu'adiyan li sholati arba'iyyati. Ya. Yaitu orang yang mengqasar itu dia melakukan sholat 4 rakaat ada, bukan mengkodok. Dia melakukannya itu yaitu melakukan ada. Itu sholat yang dikerjakan pada waktunya, bukan sholat kodok. Amal fa'itatu hadoron. Adapun mengkodok sholat yang tertinggal hador, yaitu tertinggal di waktu hador ketika mukim, fala tuqdo fihi maqsuratan. Adapun dia kalau mengkodok sholat ya, yang tertinggal, yang tidak dia lakukan ketika mukim, belum safar, maka fala tuqdo, tidak boleh dikodok ketika safar dalam bentuk qasar. Dia tidak sholat waktu mukim, kemudian dia safar, mau mengkodok sholat tadi. Misalnya dia kelupaan sholat zuhur, kemudian dia safar, pas safar ingin mengkodok sholat zuhur yang dia tinggalkan ketika belum safar, ketika mukim. Maka tidak boleh mengqasar kodoknya ini. Tadi disyaratkan, yaitu mu'adiyan li sholati ruba'iyati. Harus posisi ada, bukan kodok. Wal fa'itatu fi safari tuqdo fihi maqsuratan la fil hadori. Adapun al fa'itah fi safar, sholat yang tertinggal tidak dilakukan ketika safar, tuqdo, maka dikodok fihi fi safar maqsuratan dengan qasar, boleh. La fil hador, dan tidak boleh qasar ketika hador. Jadi kapan boleh mengqasar untuk qadha ya, yaitu ketika dia mengqadha salat yang tertinggal di waktu safar pula. Jadi ketika dia safar dia lupa mengerjakan salat zuhur. Di waktu safar pula dia ingin mengqadha, maka boleh diqasar. Karena tertinggal di safar, tidak dilakukan di waktu safar, dikodok di waktu safar boleh. Tapi kalau tertinggalnya di waktu safar, mengkodoknya fil hador tadi, di ibarat dari pensarah, la fil hador, yaitu la, yaitu tidak boleh dikosor. La tukdo, yaitu maksuratan fil hador. Ya. Ya, ulangi lagi. Dia tertinggal di waktu safar, kemudian mengkodok di waktu safar, boleh mengkosor. Dia tertinggal di waktu safar, kalau mengkodinya fil hador, tidak boleh dikosor. Ya, tidak boleh, Pak, dikosor. Kalau mengkodinya di hador. Sehingga kalau kita sebutkan perinciannya tentang bolehnya mengkosor atau tidak. Yang pertama, sholat, tertinggal sholat di hador, mukim, tidak safar. Mengkodoknya di mukim pula, ya jelas ini. Dia tidak boleh qasar, tidak ada rukhsah qasar bagi orang mukim. Nah, kondisi pertama yaitu apa? Tertinggal di waktu mukim, mengkodok di waktu mukim, tidak boleh qasar. Ini sudah ma'ruf, sudah jelas, karena tidak ada unsur safar di situ. Kondisi kedua, dia tidak melakukan sholat tertinggal di waktu hadar, di waktu mukim, ya, baik sengaja atau tidak. Intinya dia tidak melakukan sholat di waktu mukim, tidak safar. Mau mengkodok di safar, boleh tidak dikosor, tidak boleh. Karena dia tertinggalnya di mukim, mukim wajib 4 rakaat. Ketika dia dikosor, ketika dia posisi safar, ingin mengkodok, tidak boleh menjadi 2 rakaat. Baik, kemudian kondisi ketiga, dia terluput, itu meninggalkan sholat ketika safar, mengkodoknya di hador. Ini juga tidak boleh. Karena apa? Kalau dia sudah masuk di hador mukim, dia harus 4 rakaat. Ya. Dimenangkan mukimnya. Ya. Dimenangkan mukimnya. Kalau ada 2 ibadah ini, dia berserikat di safar dan mukim, itu ditonjolkan, dimenangkan yang mukimnya. Kemudian kondisi yang keempat, keadaan yang keempat, yang dibolehkan qasar apa? Meninggalkan sholat di safar, qadha di safar, baru boleh di qasar. Baru boleh di qasar. Ya, safarnya harus, apakah harus sama? Tidak harus sama. Artinya ini meninggalkan sholat ketika safar dari Jogja ke Surabaya. Kemudian dia safar lagi dari Jogja menuju Jakarta, maka boleh mengkodok dengan qasar sholat yang dia tinggalkan di safar yang lain, gitu maksudnya. Tidak mesti di safar yang sama. Baik, kemudian sekarang yang keempat, syarat yang keempat. Warabi'u an yanwiya al-musafiru al-qasra li sholati ma'al ihrami biha. Ya, musafir tersebut harus niat qasar, yaitu ma'al ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, misalnya dia mengucapkan atau dalam hatinya nawaitu usholi zuhra, fardhu zuhri maksuratan. Ya, intinya ada dia niat untuk mengqasar. Kapan itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, ini niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Wal khamisu yang kelima, alla ya'tamma bi juz'in min sholatihi bi muqimin ay biman yusolli sholatan tamatan liyashmala al-musafira al-mutimma. Syarat yang kelima terakhir berarti ya, untuk qasar. Dia tidak bermakmum pada fi juz'in minas sholah. Ya, jadi di sholatnya, walaupun itu sebagian dari sholatnya saja, tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Maksud dari orang mukim, yaitu orang yang biman yusholi, orang yang sholat tamatan, menyempurnakan 4 rakaat. Ya, agar apa ini disebut seperti ini, biman yusholli sholatan tamatan liyasmala, agar mencakup musafir al-mutim, musafir yang menyempurnakan 4 rakaat. Jadi, patokannya adalah apakah dia tidak boleh bermakmum pada orang yang pada imam yang imam tersebut melakukan 4 rakaat. Baik itu imamnya mukim ataupun musafir, karena tidak semua musafir dia mengqasar. Kalau imamnya musafir, tapi dia mutim, yaitu menyempurnakan, mengerjakan 4 rakaat penuh, tidak diqasar, maka makmum, meskipun dia musafir, makmumnya tidak boleh dia mengqasar. Ya. Meskipun imamnya musafir, kan, tapi imamnya tidak mengqasar masalahnya. Ini syaratnya seperti itu, imamnya tidak boleh posisi mutim. Ya, di sini disebutkan ibarat di Fathul Qorib bi juz'in min sholati, meskipun hanya apa sebagian saja, sebagian sholatnya. Ya, dia posisi apa, kemudian dia bisa ikut, misalnya dia bisa ikut duduk di akhir, di tasawuf akhir. Jadi dia mengikuti ini kan, dia mengikuti bermakmum pada imam yang dia mutim. Meskipun hanya dia bisa ikut di sebagian kecil sholatnya, yaitu misalnya di duduk tasawuf akhir, ya, dia hanya ikut itu. Maka setelah itu nanti ketika menggenapkan dia harus mutim pula, harus mengerjakan 4 rakaat, karena dia terhitung bermakmum pada imam yang menyempurnakan 4 rakaat. Tapi ini tentang sholat qasar. Ya, kita lanjutkan cukupnya. Wa yajuzu lil musafiri, boleh bagi musafir safaran tawilan mubahan an yajma'a baina sholatai azhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Ya, wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima sya'a. Wa an yajma'a baina sholatai al-maghribi wal 'isyai taqdiman wa ta'khiran wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima sya'a. Ya, ini sebagaimana qasar tadi beliau memberikan menyebutkan dengan takbir ya juzu. Sehingga dia mengisyaratkan bahasanya lebih afdal tidak dijamak. Kemudian disebutkan safarnya safar tawil yang mubah. Sebagaimana pembahasan pada dibolehkannya qasar salat. Yaitu boleh an yajma'a menggabungkan dua sholat yaitu zuhur dan asar. Di hasil Al-Bajuri disebutkan semisal zuhur adalah sholat Jumat. Sholat Jumat di jamak dengan asar, tapi khusus jamak takdim ya. Khusus jamak takdim. Boleh menjamak takdiman wa ta'khiran. Baik itu jamak takdim, yaitu dikerjakan di awal waktu dari dua waktu sholat tersebut. Atau yaitu wahuwa makna qolihi, ini adalah makna dari perkataan musonif, yaitu fi waqti ayyihi masya'a. Di waktu dari kedua sholat tersebut yang diinginkan. Bisa di waktu yang kedua yaitu jamak takhir. Di waktu pertama jamak takdim. Ya, masalah keutamaan. Apakah lebih utama jamak takdim atau jamak takhir, maka dirinci. Jika dia singgah di waktu sholat yang pertama, maka disunah afdolnya adalah jamak takdim. Ya. Dia di waktu yang pertama, misalnya zuhur dengan asar, di waktu zuhur dia singgah, kalau di waktu asar dia dalam perjalanan. Maka afdolnya adalah jamak takdim. Adapun kalau dia, ya, kalau dia dalam perjalanan di waktu yang pertama, ya misalnya waktu zuhur dia dalam perjalanan, kemudian di waktu kedua dia singgah, ya. Maka yang afdal jamak takhir. Atau dia dalam perjalanan itu di kedua waktu. Waktu zuhur juga dalam perjalanan. Waktu asar dalam perjalanan. Kemudian dia juga singgah di masing-masing. Di masing-masing waktu tersebut. Maka ini juga jamak takhir. Juga jamak takhir. Ya, tadi kapan afdol untuk jamak takhir, yaitu ketika dia dalam perjalanan di waktu sholat yang pertama dan dia singgah di waktu sholat kedua. Kondisi pertama itu afdol jamak takhir. Atau dia perjalanan di kedua waktu tersebut dan singgah di kedua waktu tersebut, ini juga yang afdal jamak tahid. Ya, tapi yang kondisi kedua ini ada perbedaan pendapat ya. Yang kondisi kedua yang mana? Dia perjalanan di dua waktu tersebut, kemudian dia singgah di kedua waktu tersebut. Ini ada khilaf di antara al-Alamah Ar-Ramli kemudian dan al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haitham. Menurut Ar-Ramli tadi afdhalnya jamak takhir. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haitami itu afdolnya jamak takdim, disegerakan dalam rangka untuk bersegera lepas dari tanggung jawab. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dalam kunut berarti boleh untuk tidak mengaminkan imam yang melakukan kunut. Nah, kalau dia berpendapat tidak disunahkan kunut ya boleh-boleh saja. Walaupun yang afdal dia mengaminkan. Jadi sudah kita sebutkan perinciannya seperti itu. Kalau untuk kunut tidak ada kewajiban untuk muwafaqah la fi'lan wala tarkan. Baik itu fi'il ataupun tab. Apakah masbuk boleh dijadikan imam? Ya, kalau sudah selesai boleh. Sudah selesai dari menjadi makmum ya. Dan dia sudah menggenapkan rakaatnya, sedang menggenapkan boleh. Kalau bermakmum pada masbuk yang sedang menambah rakaat bagaimana ya tadi boleh. Ketika menjamak salat apakah di antaranya disunahkan qomat? Ya, disunahkan untuk iqamah. Allahu a'lam bishawab. Karena disebutkan kalau dia disebutkan para fuqaha kalau dia melakukan salat beberapa salat itu disunahkan azan satu kali kemudian nanti iqamah setiap salatnya. Allahu a'lam. Musafir yang menjadi imam sholat maghrib takhir dan makmumnya sholat isya. Takhir ini maksudnya apa? Maghrib takhir. Jadi kalau imamnya mungkin maksudnya dia musafir kemudian beda jumlah rakaat. Kalau misalnya dia jamak takhir, ya, saya dia jamak takhir ya. Si makmum ini jamaknya takhir. Kemudian imamnya sholat maghrib. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan geser lagi. Jadi kalau makmumnya itu musafir. Dia sholat isya. Sedangkan imam sholat maghrib. Ya maka nanti dia tinggal niatnya sholat isya. Beda niat tidak mengapa. Nanti kemudian ketika imamnya bangkit di rokaat ke apa kalau kalau dia sholat isya ya tinggal dia melanjutkan saja ya. Kalau imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya, ya tinggal melanjutkan saja. Sudah selesai dia melanjutkan, beda niat tidak mengapa. Sepertinya nggak ada masalah. Nanti kalau ada masalah mungkin imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Nah itu mungkin yang agak beda. Ya nanti diselesaikan dulu baru menyusul gitu. Atau kalau jamak takhir ini kan tidak disyaratkan tartib urut. Sehingga nanti bisa melakukan sholat isya dulu pun boleh. Walaupun yang afdal urut. Ya. Ini dibahas di tentang jamak takhir. Syarat jamak takhir. Kemudian tadi untuk jamak ini sholat Jumat dalam mazhab tadi kita sudah bacakan di Syekh Al-Bajuri bahasanya semisal dengan sholat zuhur adalah sholat Jumat. Sholat Jumat jamak takdim. Sehingga nanti sholat Jumat habis itu sholat asar. Sehingga tidak perlu diganti dengan sholat zuhur karena dibolehkan sholat jamak di sholat Jumat di jamak. Adapun kalau diganti hukumnya boleh atau tidak, Allah alam, saya belum tahu. Saat seorang musafir sampai di lokasi tujuan, apakah ia masih boleh menjamak qasar dua sholat yang belum dikerjakan sebelumnya atau hanya boleh menjamak saja? Ini perinciannya nanti berkaitan dengan syarat dia itu statusnya masih mukim atau safar. Lokasi tujuan ini kalau dia masih posisi safar ya dia boleh qasar. Ya. Asalkan terpenuhi syarat-syarat tadi. Jadi kan dia posisinya harus status musafir ya. Dan dia bermakmum pada, kalau bermakmum ya bermakmum pada orang yang sholatnya qasar. Kalau bermakmum pada orang yang mutim mengerjakan 4 rakaat maka tidak boleh. Nah ini maksudnya sampai di lokasi tujuan ini kalau dia nanti mukim ya tidak boleh. Ya. Kalau mukim maka tidak boleh. Tidak boleh mengqasar ya. Kalau mukim sudah tidak boleh mengqasar. Mungkin nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Ini berkaitan dengan dia statusnya apa? Masih safar atau mukim? Imam sholat maghrib, makmumnya isya takdim. Beda jumlah rokaat, makmumnya 2 rokaat. Tadi sudah kita katakan. Kalau dia bermakmum pada imam yang mutim, menyempurnakan, maka tidak boleh dia mengqasar. Ya, tidak boleh mengqasar kalau imamnya dia apa? Mutim, menyempurnakan jumlah rokaatnya. Jadi boleh mengqasar itu kalau imamnya juga mengqasar. Sehingga kalau seperti ini berarti apa? Ya, dia ya sholat maghrib, ikut sholat maghrib, sholat isya, jamak takdim, nah, tinggal sholat isya saja. Ya. Intinya kalau dia sholat isya-nya nanti bersama imam yang mengqasar ya boleh dikqasar kalau dia statusnya safar. Jadi kalau dia bermakmum pada yang mutim menyempurnakan 4 rakaat maka dia tidak boleh. Atau dia sendirian tidak berjamaah maka boleh dia mengqasar sholat isya-nya. Adapun makmumnya tadi makmumnya mengqasar imamnya padahal mutim ya enggak bisa. Ya, tidak boleh. Tadi tidak terpenuhi apa syaratnya. Semoga bisa dipahami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jazakumullah atas partisipasinya. Insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.